Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babus salam. Bab as-salam. Jual beli secara salam. Jual beli secara salam ini, masya Allah, antum perlu perhatikan, karena memang dia boleh, tapi bisa jadi tidak boleh di praktek. Karena jual beli salam ini, kalau tidak terpenuhi syarat yang ditetapkan dalam syariat, haram. Kalau tidak terpenuhi syarat, jadinya jual beli terlarang. Jadi asalnya jual beli boleh, tapi dengan syarat. Sama yang kemarin itu, jual beli aroya. Kan boleh, tapi bisa haram kalau tidak terpenuhi syarat. Nah, sekarang jual beli as-salam, kadang juga dibilang jual beli as-salaf. Dua bahasa, kadang mereka bilang as-salam, kadang mereka bilang as-salaf. Iya, as-salaf. Apa itu jual beli secara as-salaf atau secara as-salam? Disebutkan oleh para ulama fikih, dia adalah bai'un mausuf bidzimmah bi badalin yu'ta ajilan. Ini pengertian pertama. Dia adalah melakukan transaksi jual beli yang disebutkan dalam akad perjanjian dengan badal, memberikan harganya ajil, segera. Paham kan? Insya Allah kalau dicontohkan antum langsung paham mungkin ini. Gini, saya pergi ke mubar, pesan pakaian. Paham gak ini? Pesan apa? Pakaian, 10 jubah. Dia sebagai penjahit, 10 jubah. Berapa 10 jubah mubar? Tentunya dengan harga sekarang, bukan harga berikutnya. Ini keuntungannya Pak Yusalam. Kita hitungannya harga sekarang, harga pasar. Karena bisa saja sebulan depan, dua bulan depan, setahun depan lagi, naik kan begitu. Keuntungan jual beli salam ini, karena kita bisa dapat barang harga sekarang, tapi kita ambilnya tahun depan. Itu keuntungannya. Jadi saya pergi ke mubar, saya mau pesan baju 10 jubah. Dia penjahit. Belum ada jubahnya, belum ada bajunya. Berapa harganya? Model sekian, kian-kian, warna, ukuran, semua. Saya sudah jelaskan. Berapa? 10. Mubar bilang 1 juta. Anggaplah 100. 1 juta. Saya kasih harga ajil. Inilah dibilang jual beli salam. Bisa juga jual beli salam. Barangnya mana? Mausuf bidzimmah. Ada dalam perjanjian. Barangnya masih di dzimmah, belum ada bentuknya. Tahu dzimmah mubah? Di ikatan janji. Saya mau sekian, sekian, sekian, barang ini, warna ini. Disifati di mana? Di dalam dzimmah perjanjian. Belum ada barangnya, tapi harganya apa? Ajil. Dibayar sekarang. Dibayar sekarang. Apa itu? Gimana itu? Bentuk, dipahami itu? Jual beli salam ini? Jadi barangnya nanti harganya apa? Sekarang dibayar. Dengan harga. Atau kata mereka, itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, akdun mausufi dzimmah, masih sama. Mu'ajjal bisamarin makbut fi majlisil akad. Masya Allah. Kata belum, bisa juga dikatakan jual beli salam ini adalah akad. Kalau tadi baik, ya akad juga. Akad yang disifati di perjanjian mu'ajjal, perjanjian yang akan datang, diakhirkan, tapi dengan harga yang dipegang di majelis akad. Dengan harga yang dipegang di mana? Di majelis akad. Dipahami ini? Jadi barangnya masih mausuf fi dzimmah, mu'ajjal, diakhirkan, tapi saman harganya apa? Langsung diambil di mana? Di majelis akad. Ini jual beli salam atau salam. Ya, ini masalah seperti ini, jual beli salam atau salam ini disyariatkan boleh. jual beli salam atau salaf ini disyariatkan dan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, demikian pula hadis dalam masalah ini banyak. Banyak. Di antaranya akan disebut oleh penulis. Lihat. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qol. Qodiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Wahum yuslifuna fil thimari as-sanata was-sanataini. Faqala man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ini sekaligus syarat-syaratnya. Sekaligus syarat-syaratnya. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah hijrah. Wahum yuslifuna fi thimar. Mereka biasanya melakukan transaksi jual beli salaf dalam buah-buahan. Ya, dia beli tahun ini untuk buah-buahan yang tahun depan atau 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Keuntungannya kan harga 3 tahun kemudian sudah naik. Tapi dia beli memang apa? Sekarang. Dia beli memang sekarang. As-sana was-sanatain, masya Allah. Setahun dia kasih salam dengan harga sekarang, dia beli harga sekarang, dia kasih salam berapa? Setahun atau 2 tahun. Ini mereka lakukan. Iya, setahun atau 2 tahun. Ini masya Allah. Faqala, kata Nabi, man aslafa fi tamrin, siapa melakukan salam di kurma, maka fal yuslif fi kailin ma'lum, maka hendaklah dia melakukan salam di takaran yang jelas. Waznin ma'lum, timbangan yang jelas kalau ditimbang. Kalau ditakar takaran yang jelas, timbangan yang jelas, ila ajalin ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Ini syaratnya. Paham kan? Ini kurma. Demikian pula misalnya ya antum mau beras. Ya, antum pergi ke petani beras, misalnya ke Sidrap. Anggaplah contohnya, kita contohkan Zainuddin punya banyak sawah. Ya, saya ke sana, Zainuddin, saya mau beli beras 1 ton. Ya, tapi nanti 2 tahun kemudian antum serahkan berasnya 1 ton. Berapa harganya 1 ton? Harga pasti dia kasih saya harga apa? Sekarang pasti tidak mungkin dia, oh, perhitunganku nanti harga segini. Tidak bisa kan, dia belum bisa raba itu. Harga sekarang akadnya. Ya, ini untung dua belah pihak. Satu, nanti saya akan dapat dengan harga murah di waktu 2 tahun kemudian. Yang kedua, dia sekarang dapat uang. Dia sudah dapat sebelum datang barangnya 1 tahun kemudian. Berarti keuntungan dari dua belah pihak. Dipahami kan? Ini boleh, tapi dengan syarat, kail ma'lum, kalau ditakar, harus takarannya ditentukan dulu. Berapa? Berapa sok untuk mengambil? Dah? Harus begitu, tentukan. Kalau di kilo, berapa kilo? Tadi seperti 1 ton, 900 kilo, 100 kilo. Harus jelas. Harus jelas. Ini masya Allah. Ila ajli ma'lum, tentukan kapan saya kasih. Paham kan? Jangan bilang, gampang itu, kapan saja. Hati-hati itu. Hati-hati. Itu membuka perselisihan antara si pembeli dan penjual. Jangan pernah bilang begitu. Ini akad ikhwah namanya. Karena ada akad ikhwah. Judulnya akad ikhwah. Ini yang saya mau pesan ini. Sekian. Kapan barangnya? Gampang itu. Kan kenal jeki. Ikhwah. Hati-hati. Itu dengan sebab itu nanti orang tidak hadir taklim karena berselisih. Bila saya sudah pesan barang tapi tidak ada-ada. Tidak jadi-jadi. Kan begitu? Antum kan bilang kapan saja. Berarti kalau ada orang datang pesan, bisa saja antum tidak dilayani dulu. Karena antum apa? Kapan saja. Ini kan akad ikhwah. Paham gak nih? Tidak boleh. Ini sahabat ini lebih mulia daripada ikhwah. Paham kan? Nabi tetap anjurkan apa? Fikailin ma'lum, wawazinin ma'lum, ila ajalin ma'lum. Tentukan waktunya. Tentukan apa? waktunya. Jelas kan? Ini kalau antum mau jual beli apa? Salam. Kalau tidak, tidak boleh. Masuk di jual beli terlarang. Karena membuka nanti perselisihan. Membuka perselisihan. Terus barangnya harus jelas juga. Itu tentunya. Tentunya. Sudah pasti. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala. Wa yasihhu salam fi kulli ma yubatu bisifat. Masya Allah. Beliau kasih antum kaidah umum. Beliau kasih antum kaidah umum. Sah salam pada setiap apa yang yubat bisifat. Bisa ditobat. Ditentukan dengan sifatnya. Maksudnya ciri barang. Maksudnya kan tadi kan disebutkan dalam hadits kan. Kail. Tah. Wazan. Apakah boleh yang tidak ditimbang? Tidak ditakar. Tak mubar. Misalnya kan mobil mubar. Mubar. Ditimbang ditakar mobil mubar. Tidak kan. Tapi boleh enggak saya salam? Begitu. Salam. Boleh enggak? Itu. Boleh. Yang penting tentukan dulu. Nah, mobilnya warna apa? Mobil apa? Paham kan? Harus jelaskan dulu. Jangan sampai nanti di 2 tahun kemudian, ya, uang antum tadinya ini 50 juta atau 100 juta contoh cocok untuk mobil ini, ternyata dikasih harga tahu 2 tahun kemudian hanya mobil anu. Tidak cocok, tidak pas dengan antum. Jadi harus jelaskan dulu. Bisa. Semua yang bisa ditentukan dengan sifatnya, bisa. Sifatnya, tahu sifat mubar? Misalnya warna. Tah? Sifat-sifatnya. Warna, besarnya, kecilnya. Ya, bisa. Semua dibolehkan. Kenapa? Ya dikiaskan dengan kurma, dah. Dan yang lain. Dan terdapat isyarat dari perkataan Nabi tadi. Bikailin ma'lum. Mewazinin ma'lum. Artinya kalau sudah dimaklumi. Tidak apa-apa. Sudah dimaklumi. Itu hal yang dibolehkan. Sudah dimaklumi. Itu hal yang dibolehkan. Ini Masya Allah. Tentunya. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala. Idza dhabatahu biha. Wa dhakara qadrahu. Bima yuqaddaru bihi min kailin aw waznin aw dar'in aw addin masyaallah wa ja'ala lahu ajalan ma'luman wa atahu taman qabla tafarruqihima wa yajuzu selesai. Ini boleh ini kata beliau rahmallah kalau dia dobatnya dengan sifat itu dan dia sebutkan kadarnya dengan apa yang dia kadarkan berupa takaran atau timbangan atau darin meteran atau adin atau bilangan. Paham kan? Ya kalau di meter sebutkan berapa meter. Kalau di adin dihitung sebutkan berapa bilangannya 10, 20 kan 30. Jelas? Jelas ini? Paham kan? Harus sebutkan. Sebutkan bilangannya kalau bilangan. Kalau wazan sebutkan. Kalau takaran sebutkan. Kalau meteran, sebutkan. Paham kan? Sebutkan semuanya. Sebutkan semuanya. Wa ja'ala lahu ajalan ma'luma. Setelah itu ya dia jadikan apa? Ajalnya waktu awanu al-wafa. Waktu pembayaran. Waktu penyerahan. Bukan pembayaran. Waktu penyerahan barang. Itu harus dimaklumi dulu. Maksud di mana? Dimaklumi dulu. Harus. Paham kan? Ya, ajalnya sudah ditentukan. Ya, ajal waktu wafa, waktu penyerahan barang. Wa atahu taman qabla tafarruqihima. Ini syarat-syaratnya ini di tadi dan dia berikan harganya sebelum berpisah. Maksudnya masih di majelis akad. Masih di majelis akad. Ini Masya Allah beberapa syarat yang diberikan oleh fuqaha terkait dengan jual beli salam. Wa yajuzu salam fi syai'in yaqbiduhu ajza'an mutafarriqatan fi awqatin ma'lumatin. Kata beliau selanjutnya masyaallah sesuatu yang dia pegang sebagiannya. Yang dia pegang, dia bagian-bagiannya mutafarriqatan, berpisah-pisah. Tapi di waktu yang sudah dimaklumi. Artinya gini, ini praktek. Saya mau beli ini misalnya 1 ton, tapi bulan ini 300 kilo. Misalnya antum penjual kan begitu. Bulan sek ini 300 kilo. Bulan ini 400 kilo. Maksudnya yang penting waktunya. Boleh terpisah diambilnya. Boleh barangnya diambil apa? Diambil apa? Secara terpisah. Yang penting ditentukan. Bulan berapa mau ambil segini, segitu? Bulan berapa mau ambil segitu lagi? Bulan berapa mau ambil segitu lagi? Bang, bang, saya mau pesan barang untuk tahun depan. Ini uangnya. Bulan 2 sekian, bulan 3 sekian, bulan 4 sekian, bulan 5 sekian. Boleh. Ini bagus lagi. Jadi produksinya ini kalau ini tadi itu, ya daripada kita pesan semua, ternyata tidak bisa laku semua, jadi barang lama. Sementara kalau kita pesan begitu, berarti kan bulan ini baru lagi, bulan depan yang baru lagi, bulan depan yang baru lagi. Paham kan? Boleh. Ini kata baru. Tapi fi auqati ma'lumah, perhatikan itu. Di waktu yang sudah ditentukan, antum kasih tahu dulu bulan-bulan berapa antum mau ambil sekian dan sekian dan sekian. Paham kan? Boleh. Boleh. Karena hanya dibilang wa'ajilin ma'lum. Nabi kan hanya bilang waktin ma'lum, waktu yang sudah dimaklumi. Artinya waktu ini walaupun antum bagi sah. Boleh. Tangan? Boleh. Ya, kemudian yang kata beliau, wa in aslama samanan wahidan fi syai'aini lam yajuz hatta yubayyinu samana kulli jinsin minhuma. Masya Allah. Kalau dia menyerahkan harga, satu harga pada dua barang, perhatikan baik-baik. Kalau dia menyerahkan satu harga tapi pada dua barang, barangnya ada dua, maka tidak boleh dia langsung serahkan sampai dijelaskan harga setiap jenis dari keduanya. Maksudnya kalau beda barang tapi antum jelaskan di satu, kasih satu kali, berarti harus tahu dulu barang ini sekian, barang ini sekian. Dipaham? Ini yang dibilang tadi masuk dalam pembahasan hadis wa ila apa namanya? Apa hadis tadi? Fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Hah? Wa ajalin ma'lum. Semua yang ada dalam akad itu harus ma'lum. Paham kan? Semua yang ada dalam akad harus apa? Ma'lum. Makanya enggak boleh pada langsung satu harga, dua barang tanpa dijelaskan barang ini berapa, barang ini berapa. Harus dimaklumi. Harus dimaklumi dulu. Ini Masya Allah. Ini disebutkan. Ya. Karena nanti akan terjadi khilaf dan nizak. Akan terjadi apa? Perselisihan. Ini ditutup dalam syariat. Ini ditutup dalam syariat. Kemudian kata beliau, waman aslafa fi syai'in lam yasrifuhu ila ghairihi. Masya Allah. Kata beliau, siapa yang melakukan aslaf pada sesuatu, tidak boleh dia menukarnya kepada selainnya. Bahkan kata mayoritas ulama, walaupun lebih murah atau lebih mahal, mau tambah harganya, tidak boleh. Tahu kan? Tahu bentuknya ini? Misalnya gini, saya melakukan salaf gandum untuk tahun depan. Tapi saya bilang, saya tukar saja ya dengan beras. Tapi sudah lama. Saya tukar saja dengan beras. Ini menurut pendapat jumhur para ulama, tidak dibolehkan. Walaupun harganya lebih banyak atau lebih sedikit. Tidak dibolehkan. Walaupun ada yang mengatakan boleh hal itu pada satu jenis. beras dengan beras atau gandum dengan gandum yang bulat dengan gandum yang panjang. Ada yang mengatakan boleh, tapi yang benarnya hal itu amannya tidak boleh. Pada amannya, walaupun ada juga ulama yang memilih bahwa hal itu ya tidak terlarang, ada juga memilih kalau hal itu tidak terlarang, karena katanya ada isyarat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, ya, dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, makanya kita pilih tadi itu karena dibilang la ba'as anta akhudaha bi sa'ri yaumiha malam tufarriqa bainakum syai tuman aslafa fi syai'in fala yusrifu ila ghairihi. Itu ada lafadznya juga di riwayat Abu Daud tapi dhaif, ya, tapi dhaif. Ada yang mengatakan boleh karena hadisnya dhaif, ada yang mengatakan secara ya akal boleh saja karena kalau turun harga boleh. Jelas ini berselisih para ulama, tapi kalau kita berpegang dengan pendapat mayoritas itu lebih aman. Berselisih para ulama akan bolehnya ini langsung mengganti, ya, langsung diganti di tengah perjalanan. Pendapat mayoritas itu lebih aman, ya, lebih aman. Iya, kalau memang mau ya beli lagi atau nanti ketika didatangkan barangnya ya antum jual, berantum apa? Beli lagi kan gampang, gampang. Karena ini sudah berjalan akad, bisa saja ini memberatkan si tadi. Bagaimana ini? Tadinya dia mau ini, sekarang dia mau ini lagi, kan begitu? Terjadi nanti ya pembicaraan lain lagi ini. Kemudian kata beliau rahmallah, walam yajuz lahu bai'uhu qabla qabdihi walal hiwalatu bihi. Masya Allah. Tidak boleh dia jual sebelum dia pegang. Artinya sekarang dia sudah salam kan untuk tahun depan. Boleh enggak? Kalau saya mau jual itu nah barang untuk yang saya salam ke sana tahun depan. Tidak boleh. Paham kan? Kan ini belum berpindah di mana? Di tokonya. Ini sama dengan jual beli apa? Malah yamlik, jual beli yang belum apa dia miliki, masih di zimmah, masih dalam perjanjian. Dipahami ini? Masih dalam perjanjian. Ini tidak dibolehkan. Walal hiwala tubih. Masya Allah. Tidak boleh juga hiwalah memindahkan utangnya. Artinya saya pernah salap ke sana, ya, saya pernah salap ke sana. Antum mau enggak ganti uang saya itu? Ganti uang saya nanti itu kamu yang ambil. Paham kan? Ini hiwalah memindahkan jual beli salap, jual beli utang dari itu. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Iya. Disebutkan bahwa model seperti ini adalah tidak dibolehkan. Itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada juga riwayat lain dari para ulama mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala memindahkan hiwalah seperti ini, itu dibolehkan. Alasan beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'." Ya, "Idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'." Apabila salah seorang dari kalian di utbi'a, diikutkan kepada orang yang mali, orang yang sudah punya akad, punya ini dalam zimmah, maka tidak apa-apa. Falyabta, ya, maka hendaklah dia falyatba, hendaklah dia ikutkan. Artinya dari sini berarti ada izin dari Nabi SAW untuk memindahkan apa? Hiwala. Adalah mali ini kalau antum mau pegang pendapat Syekh Utsaimin itu tidak apa-apa, ya, kan ini bukan jual beli, katanya dia pindahkan utangnya, ya, dia cuman mau apa, memindahkan apa, barang yang akan dipegang sampai nanti. Karena kata mereka juga, dengan dia berakad itu kan sudah milik sebenarnya, cuman belum diserahkan. Belum diserahkan. Jadi kalau ada yang bolehkan tidak apa-apa, tapi pendapat mayoritas ulama dia tidak bolehkan. Kan itu adalah hiwala, adalah jual beli kata mereka. Hiwala itu akad apa? Jual beli, dan tidak sah jual beli di atas utang yang ada dengan utang salam yang tidak ada. Dipahami ini bentuknya kata mereka. Akad hiwala, akad jual beli. Namanya akad jual beli. Ini kan berarti utang yang mustaqir. Utang yang mustaqir, tahu utang yang mustaqir? Dia langsung bayar ke sini ada dengan utang yang belum mustaqir. Masih dalam dain, masih dalam dimmah. Masih dalam apa? Dimmah. Itu alasan jumhur. Belum ada barangnya. Belum ada barangnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba meninggal orangnya. Paham kan? Kita tidak tahu kejadiannya. Walaupun itu ya sudah menjadi utangnya. Menjadi apa? Utangnya. Menjadi utangnya. Pendapat jumhur. Syekh Ibn Utsaimin bolehkan. Bolehkan. Karena mereka ya jelaskan dulu juga katanya ini adalah mirip ya, hampir sama dengan wakalah ya, walaupun ya ada perbedaan, walaupun ada perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam masalah ini memang berselisih antara ashab yang lain dari kalangan Hanabilah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan apa? Tidak boleh. Iya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh hiwala. Kemudian wala tajuzul iqalati. Masya Allah. Tidak boleh pula melakukan iqalah. Ah, iqalah ini lu juga. Ini masalah iqalah ini. Al-iqalah secara bahasa al-izalah. Ya. Al-izalah menghilangkan. Ya. Menghilangkan. Adapun tarifnya secara istilah mengangkat akad atau membatalkannya, ya, atau membatalkan, menghapusnya dengan membatalkan hukumnya, tentunya dengan roti keriduan dua ujung, itu namanya iqalah. Jadi kata beliau, wa tajuzul iqalah fihi. Kalau hiwala tak boleh, kan dia langsung pindahkan ke orang lain, pihak ketiga. Syekh Utsaimin mengatakan boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Kalau iqalah, iqalah dia membatalkan akadnya. Boleh atau tidak? Kalau sepihak, tidak boleh. Paham? Tiba-tiba sana tadi yang mau jual, saya mau batalkan, tidak mau, tidak jadi. Atau yang membeli tadi, saya bilang, saya batalkan, tidak mau, tidak jadi. Ini tidak boleh. Iqalah ini dengan keriduan dua sisi. Boleh. Boleh. Berarti sudah kembali uangnya. Paham ya? Apakah seluruh barang atau sebagiannya. Wafi ba'dihi. Boleh juga ikolah sebagiannya saja. Artinya misalnya tadi 100 kilo. Dia bilang, saya jadi anu saja ya 50 kilo. Paham kan? Boleh. Atau dia bilang tadi, saya pesan 10. Jadinya sekarang berapa? 5. Boleh. Kalau ridho antara dua ujung. Ini boleh. Li'annaha paskhun. Kenapa? Kan ini bukan jual beli. Ini bedanya hiwalah dengan ikolah. Kalau ikolah, masih transaksi jual beli di atas transaksi. Paham kan? Yang belum ada barangnya. Atau ada tapi masih di mana? Di dimman. Kalau iqalah kan fasakh. Batalkan. Boleh. Apakah dia batalkan seluruhnya? Atau dia batalkan apa? Sebagiannya. Dan tidak ada juga kerugian pada yang dipesankan barangnya. Kenapa tidak ada kerugian? Kalau seandainya ada kerugian, tidak boleh. Ada nggak kerugiannya nih? Tidak ada, karena belum ada barangnya. Belum ada barangnya. Dia akan buat, dia akan datangkan. Kalau sudah datang apa? Waktunya. Jadi ini boleh. Kan ini adalah pasak. Ya? Dia membatalkan apa? Dia membatalkan akadnya. Ini selesai. Di buku syarah ini, syarah umdah, ada beberapa akad yang disebutkan. Seperti akad yang dilakukan oleh bank, ya, akad-akad itu bisa dibaca sebagai faedah dari pembahasan as-salam. Itu tadi itu semuanya adalah inti dari pembahasan salam. Setelah itu nanti insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab al-qard. Al-qard utang, piutang, ya, atau bisa juga dipahamkan, bisa qard, bisa juga gadean. Pembahasan gadean, kita qard harta, gadekan harta dengan uang. Ah, ini masalah masuk dalam riba yang kita sudah sebutkan, riba apa? Qard, kalau syarat dan ketentuannya melanggar. Ah, insya Allah ini kita lihat besok. Alhamdulillah.